Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo berpandangan, anggaran pembangunan tidak 100% mengucur ke level pelaksana di lapangan. Menurutnya, budaya komisi pungli, fee, atau pungutan-pungutan lainnya yang dilakukan para birokrat dan politikus membuat para pebisnis harus merasakan perolehan laba yang minim. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, jika dana pembangunan yang jatuh ke tangan kontraktor sudah terpotong di sana-sini, lantas bagaimana dengan nasib subkontraktor? Iya, pengalaman saya sebagai kontraktor itu kita hanya dapat maksimal itu kalau ngesub gitu, hanya 40%. 40% pun saya masih untung gitu. Jadi kalau real dari anggaran pembangunan katakanlah 400 triliun itu sebetulnya yang real untuk mendriving mendorong perekonomian itu nggak sampai separuhnya, itu hanya sekitar 200 triliun. Artinya kalau pos anggaran rutin belanja barang dan biaya rutin itu uang hilang dan itu lebih dari 50%, sisa untuk pembangunan yang 40 sampai 50% itu hanya tinggal 25 sampai 30%. Nah itulah yang real. Jadi ini menyedihkan sekali. Nah, akibatnya sangat jelas kelihatan. Kenapa? Kalau kita ke Thailand, ke Malaysia, ke negara-negara tetangga itu infrastrukturnya luar biasa. Malaysia itu kalau kita lihat fisik ya, infrastruktur dan fisik itu mungkin sudah masuk kategori negara maju sekarang. Nah kita tidak karena praktek-praktek begini gitu. Nah apakah faktor ini juga yang membuat roda ekonomi perusahaan dan negara tidak berputar maksimal ya Pak Her? Oh, iyalah, siapa yang mau rugi? Saya kontraktor, kalau ada pekerjaan, ya udahlah yang penting kan bisa makan kayak gitu. Itu ya dapatnya karena ngesub, saya subkon kelima gitu, keempat, kelima gitu. Cuman dapat bagian 30% sampai 40%. Pernah saya dapat 30% gitu ya. Apa yang kita dapat? Ya nggak ada untung. Kenapa mau ngerjain juga saya? Kan pegawai-pegawai tukang-tukang saya, staff saya kan nggak makan kalau nggak diambil. Jadi untungnya hanya buat makan doang. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.